star suona patio Dio ai di bulu ni suha ina ora paror poruta satu nama goranga hape tarbo alaka siapa pinggoa nagur kursia solu nalo posian hati anina ina nasuana jani ulu tatap sohagulia luma sotar boroko tupi tuhani tari parai sosesa sotar haiso tuniro mulani sika mabai Sungguhna lobo, natumu tu kotosna, mangulus tonga hari hari tak tonga borginina ina, manol soli marogati di. sopahu asih tujuh lo ina.